Unang kekisah wahai adun ada ulung dero cerita hikayat ganja. Dengan bismillah walaupun pakai ampun si barang desa jelah dengan darah tulap batang. Yeah. adun ngan ada wong ulun deui.